بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, hadis-hadis yang memuat hadis-hadis hukum. Dan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu sebelum Ramadan, masih membahas tentang puasa. Sekarang kita masih melanjutkan sisa-sisa hadis tentang hukum-hukum puasa. Ya. Disebutkan di sini lebih khusus bab as-shaum fis safar. Bab tentang berpuasa dalam safar atau suatu perjalanan yang jauh. Disebutkan oleh penulis rahimahullah beberapa hadis terkait dengan hadis-hadis yang menyangkut puasa dalam safar. Dan ternyata di sana ada beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut, sehingga kita akan dapati bahwa puasa dalam safar ada perincian. Pada dasarnya Allah Azza wa Jal telah menyebutkan bahwa seorang yang musafir diperbolehkan tidak berpuasa dalam ayat-ayat terkait dengan puasa. Pada surat Al-Baqarah Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau yang dalam perjalanan, maka ia mengganti puasa pada hari-hari yang lain sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Artinya diperbolehkan seorang yang berpuasa, seorang yang berpergian melakukan safar, untuk tidak berpuasa, dan ia berkewajiban mengganti puasanya di hari yang lain. Dan sebelum kita membaca hadis-hadis terkait ini, kita bisa mengambil suatu pelajaran penting di sini, yaitu bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang sangat toleran terhadap pemeluknya, di mana suatu safar pada umumnya seorang bepergian akan mengalami kesusahan, ya, kepayahan, lelah, letih, dan seterusnya. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla memberikan suatu kemudahan, di mana saat kewajiban puasa Ramadan datang, dan ia dalam kondisi safar, boleh saja dia tidak melakukan safar. Nah, ini sesuai juga dengan ayat yang Allah sebutkan pada surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah Azza wa Jal tidaklah menjadikan agama ini atas kalian sebagai sesuatu yang membebani. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat Al-Baqarah 185, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan terhadap kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan terhadap kalian. Nah, jadi inilah dasar ajaran Islam, bahwa Islam memberikan aturan-aturan namun sangat memperhatikan kondisi para pemeluk Islam atau kondisi manusia pada umumnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, muncul suatu pertanyaan mungkin dalam diri kita, bagaimana kalau ternyata suatu perjalanan sekalipun itu jauh safar, dan ternyata perjalanan itu tidak melelahkan. Di mana di zaman sekarang ini banyak alat transportasi yang sangat cepat dan nyaman. Cepat dan nyaman, ya. Apakah kondisi safar yang seperti itu juga menjadikan seseorang boleh tidak berpuasa? Jawabnya, iya, tetap saja hukum berlaku pada safar yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal mengaitkan hukum dengan safar. Sehingga kondisi safar yang seperti apapun, dia mendapatkan hukum-hukum itu, keringanan-keringanan tersebut. Dan sekalipun dalam kondisi sekarang alat transportasi itu mudah, nyaman, cepat, namun tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal yang tiba-tiba sehingga safar kembali kepada kesulitannya. Tiba-tiba macet, tiba-tiba listrik mati, tiba-tiba ada halangan di jalan dan lain-lain. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman pula dalam ayat, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan tidaklah Rabbmu lupa. Jadi Allah Maha tahu dan Allah tidak lupa. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya, kemajuan teknologi dan lain-lain. Allah Maha tahu dan Allah telah menetapkan hukum yang hukum ini berlaku sampai hari kiamat, ya, tidak berubah. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya kita akan baca hadis-hadis dalam bab ini, hadis yang ke-181 menurut cetakan ini yang saya pegang, Tafsir Al-Allam. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'sumu fi as-safar wa kana kathir as-siyam. Qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'sumu fi as-safar, apakah saya boleh berpuasa dalam safar? Wa kana kathir as-siyam, dan beliau adalah seseorang yang sering berpuasa. Qala, Nabi menjawab, in syi'ta fasum, kalau kamu mau berpuasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, kalau kamu mau maka berbukalah, artinya tidak usah berpuasa. Ya, demikian hadis ini disampaikan riwayat siapa? Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan lagi bahwa kitab yang kita baca ini adalah khusus hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Jadi jelas sahihnya, ya. Kita enggak kerepotan riwayat siapa, ya. Ya, sahih atau tidak, ya. Tidak. Semua yang sahih yang kita baca ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya, terkadang ada yang Muslim saja atau Bukhari saja, namun itu sedikit. Secara umum riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada hadis ini yang diriwayatkan melalui ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seorang sahabat bernama Hamzah bin Amr al-Islami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Amr al-Islami ini seorang yang sering melakukan puasa. Beliau pun juga sering safar, ya. Jadi pertanyaan beliau tentang puasa dalam safar ini sangat sesuai dengan kondisi beliau. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa beliau bahkan terkadang menyewakan hewan tunggangan dan seterusnya untuk melakukan safar. Nah, karena beliau berprofesi seperti itu dan sering melakukan safar, maka tentu suatu saat hal itu akan terjadi pada bulan Ramadan. Nah, inilah yang kemudian ditanyakan oleh beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, "Rubbama sadafani hadzal syahr," yakni Ramadan, "wa ana ajidul quwwah." Wahai Rasulullah, terkadang ya menjumpai aku bulan Ramadan dalam kondisi beliau sering safar itu, dan saya kuat untuk berpuasa. Wa ajiduni an asum ahwan alayya min an uakhirah. Saya pun mendapati bagi saya berpuasa di saat Ramadan ini lebih mudah daripada saya mengakhirkan. Artinya saya tidak puasa, nanti saya qadha di waktu yang lain. Bagi saya lebih mudah berpuasa saat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ayyu dhalika syi'ta ya Hamzah," atau "Ayyu dhalika syi'ta ya Hamzah." Wahai Hamzah, apa yang kamu maukan terserah kamu. In syi'ta fasum, kalau kamu mau puasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, kalau kamu mau tidak puasa tidak apa-apa. Nah, ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu anhu. Sehingga dari sini diambil suatu pelajaran bagi kita semua, bahwa menurut hadis ini bagi musafir dia diperbolehkan dua-duanya. Ya. Bahkan di sini tidak tersebut secara jelas mana yang lebih afdol. Ya. Kalau kita bertanya boleh apa tidak berpuasa, jawabannya jelas boleh puasa, boleh tidak, ya kan? Karena dalam ayat juga seperti itu. Tapi kalau kita bertanya mana yang lebih utama, nah, menurut hadis ini pun tidak disebutkan mana yang lebih utama. Ya, jadi orang yang safar ya diberi pilihan. Silakan. Tentu ini pembahasan ketika orang itu mampu berpuasa, tidak mendapatkan kepayahan yang bisa bermudharat terhadap dirinya. Kalau kondisi di mana dia kepayahan dan mungkin akan mencelakakan dia sehingga sakit, ya, lemas, sehingga terlalu lemas sampai apa? Ya, sampai mungkin bermudharat. Kalau kondisi seperti itu, hukumnya berbeda lagi. Nanti kita akan baca hadis yang terkait dengan itu. Ya, jadi pembahasan kita ini ketika orang itu mampu. Seperti kata tadi Hamzah bin Amr, inni ajidu al-quwwah, saya mampu, saya kuat. Nah, maka itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti juga kita akan bahas insyaallah perbedaan pendapat ulama tentang mana yang lebih afdal. Namun sebatas pada hadis ini, ya, Nabi SAW menggantungkan kemauan berpuasa atau tidak kepada pelakunya masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-182. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal kunna nusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sha'im. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, kunna nusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir, maka orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa. Walal muftir 'ala as-sha'im, dan orang yang tidak puasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Demikian hadis ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, hadis ini juga memberikan kepada kita suatu keterangan praktek para sahabat radhiyallahu an dan bersama mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana seperti disampaikan Anas radhiyallahu anhu bahwa mereka suatu saat melakukan safar bersama Rasulullah, ya. Kata-kata bersama Rasulullah ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena menunjukkan Nabi tahu langsung, ya kan? Mereka bukan berbuat tanpa sepengetahuan Nabi, tapi mereka berbuat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Anas radhiyallahu anhu, ternyata di situ ada orang yang berpuasa, ada yang tidak. Ada sahabat yang berpuasa dan ada yang tidak. Kata beliau, maka yang berpuasa tidak mencacat, tidak mencela orang yang tidak puasa. Begitu pula yang tidak puasa tidak mencela orang yang berpuasa. Ya, jadi memang ini seperti hadis yang sebelumnya, diserahkan kepada pribadi-pribadi masing-masing. Yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa silakan. Yang berpuasa tidak tercela, yang tidak puasa juga tidak tercela. Ya, kembali kepada masing-masing. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa ini semuanya boleh. Dan tadi kita katakan ini dilakukan di hadapan Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyetujui dengan kondisi itu semuanya. Yang berpuasa tidak diingkari Nabi, ya, yakni dengan kata lain Nabi membolehkan. Yang sebaliknya juga tidak diingkari oleh beliau, yang artinya juga boleh. Hadis berikutnya, hadis yang ke-183, al-hadis ats-tsalits wa tsamanun ba'da al-mi'ah. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan fi harrin syadid hatta in kana ahaduna la yadh'u yadahu 'ala ra'si min shiddatil har wa ma fina sha'im illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan, di bulan Ramadhan, fi harrin syadid, dalam keadaan panas yang sangat. Hatta in kana ahaduna, sampai-sampai seseorang dari kami la yadau yadahu ala ra'sih, benar-benar meletakkan tangannya terus ya di kepalanya, min syiddatil har, karena saking panasnya. Wa ma fina shaim, dan tidak ada di tengah kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Ikhwani fi din rahimakumullah, kita lihat di sini hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ya, para sahabat pergi bersama Rasulullah di bulan Ramadan dalam kondisi saat itu panas yang sangat, ya. Diceritakan di sini sampai-sampai sahabat ada yang meletakkan tangannya terus di kepalanya untuk menaungi dirinya dari panasnya matahari. Ya. Nah, kita mungkin bisa membayangkan ya seperti apa di sana padang pasir. Dan yang diceritakan ini berarti betul-betul padang pasir ya, dalam arti pohon-pohon pun jarang. Biasanya ada padang pasir tapi juga ada pohon-pohon. Beberapa pohon bisa dipakai bernaung. Tapi yang diceritakan ini menunjukkan tempat bernaung pun susah. Sehingga mereka mesti menaungi diri dengan apa? Dengan tangannya atau dengan kain yang mereka bawa. Mungkin dengan tangan, mungkin dengan kain yang mereka bawa. Nah, panas yang sangat. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak ada yang puasa saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawahah. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bolehnya berpuasa di saat safar dan bolehnya tidak berpuasa. Kita lihat di sini Nabi dan Abdullah bin Rawahah berpuasa, yang lain tidak berpuasa. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam kondisi safar yang payah, seandainya orang tetap puasa boleh, asal tadi kepayahan yang tidak mencelakakan orang yang berpuasa. Nanti kita akan baca di berikutnya, ada kondisi di mana seorang itu payah, ya, capek, lelah, sampai bisa mencelakakan dirinya. Nah, kalau ini tidak diperkenankan berpuasa. Nanti kita akan baca hadisnya. Adapun yang kita baca ini menunjukkan payah, ya. Nabi jelas juga merasakan payahnya kondisi saat itu. Abdullah bin Rawahah juga merasakan payahnya kondisi saat itu. Namun mereka berdua tetap berpuasa. Ya, sekalipun yang lain sudah tidak lagi berpuasa. Ya, jadi faedah yang kita petik dari hadis ini, pertama tadi kita sebutkan boleh seorang berpuasa saat safar dan boleh pula tidak. Dan juga faedah yang kedua yang cukup penting, sekalipun payah dan seseorang berupaya dengan kepayahannya untuk puasa, tetap dalam puasa juga boleh. Ya. Juga sesuatu yang diperbolehkan. Tidak kemudian kondisi seperti itu membuat terlarangnya berpuasa. Hadis berikutnya, hadis yang ke-184. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alayhi faqala ma hadha qalu sha'ib قال ليس من البر الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, fara'a zihaman, beliau melihat kerumunan manusia, warajulan qad dhullila alaih, dan satu orang yang sudah dinaungi, ya, satu orang dinaungi, dipayungi. Maka beliau mengatakan, ma hadza, apa ini? Nabi mengatakan ini. Nabi bertanya, ma hadza, apa ini? Qalu, mereka menjawab, shaim. Ini orang yang berpuasa. Qala, Nabi mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa dalam perjalanan. Puasa dalam safar. Wa fi lafdin li Muslim, dalam lafal Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Hendaknya kalian mengambil keringanan dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, suatu kondisi seseorang berpuasa dalam safar dan kepayahan sampai pada taraf apa, bisa mencelakakan. Ya. Diceritakan di sini oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa saat Nabi SAW melakukan safar bersama para sahabatnya, beliau melihat kerumunan orang dan satu orang yang dinaungi. Nah, ini menarik perhatian Nabi. Ada apa ini? Ya. Nabi pun bertanya, apa ini? Ternyata jawab mereka bahwa ini orang yang berpuasa. Nah, sampai kondisi yang seperti itu, berarti kondisi yang sangat payah, ya kan? Berarti mungkin jalan saja sudah gak mampu dia, tapi dia terus memaksakan diri. Dan kondisi yang seperti ini bisa berbahaya baginya, ya, bisa berbahaya baginya, bisa mencelakakan dirinya. Saat itulah kemudian Nabi mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar. Jadi dari kisah tadi, kemudian sabda Nabi, kita bisa memahami bahwa bukan dalam kebaikan, bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam safar, artinya bila mana kondisinya sampai seperti itu. Ya. Nah, jangan kita mengambil potongan hadis ini saja sehingga kita berkesimpulan yang salah. Kalau kita hanya mengambil kesimpulan hadis Nabi bahwa bukan suatu kebaikan puasa dalam safar, akhirnya bisa kita katakan haram, ya kan, puasa dalam safar secara mutlak. Nah, kita harus kembali kepada bagaimana alur ceritanya sampai Nabi mengatakan seperti itu. Ternyata dari alur cerita tadi jelas kita pahami bahwa ini sabda Rasul yang berlaku bagi orang yang berpuasa dalam safar sampai pada taraf seperti itu. Ya, maka di sini bisa ditarik kesimpulan, ya, kalau begitu dengan ini dan hadis yang sebelumnya, seorang yang berpuasa dan payah ini bisa kita katakan menjadi dua bagian. Yang pertama, payah tapi tidak mencelakakan. Boleh yang memaksakan diri untuk berpuasa, boleh. Ya. Tapi kalau yang kedua, yaitu kepayahan yang sampai bisa bermadarat, bisa berakibat mencelakakan orang yang berpuasa, maka di sini tidak boleh berpuasa. Bukan lagi apa? Rukhsah. Boleh puasa, boleh tidak. Tapi tidak boleh dia berpuasa. Ya. Maka Nabi katakan, alaikum bi rukhsatillah, kalian hendaknya mengambil keringanan dari Allah. Jadi diperintahkan untuk mengambil keringanan. Kenapa? Kalau kondisinya seperti itu, jangan memaksakan. Ya. Sudah kita baca ayat yang tadi kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menjadikan agama ini sebagai apa? Haraj alaikum, yaitu suatu hal yang apa, membebani kalian. Ya, maka ambil keringanan-keringanan dari Allah Azza wa Jal selama itu hal yang diperbolehkan. Ya, jangan memaksakan diri sehingga bermadarat. Ya. Kemudian Hadis berikutnya, hadis yang ke-185, Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Faminna as-shaim wa minna al-muftir. Dari kami ada yang berpuasa, dari kami juga ada yang tidak berpuasa. Qala, Anas mengatakan, fanazalna manzilan fi yaumin harrin. Maka kami singgah di suatu tempat di suatu hari yang panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Dan orang yang paling cukup naungannya dari kami adalah orang yang punya kain. Wa minna man yattaqi asy-syamsa biyadihi. Dari kami ada yang menghalangi sinar matahari hanya dengan tangannya. Qala fasaqata suwam wa qama al-muftirun. Maka ketika itu orang-orang berpuasa ya saqata artinya jatuh, dalam arti tidak berdaya, dalam arti apa di sini ya mereka sangat lemas ya. Wa qama al-muftirun, orang-orang yang berpuasa mereka yang bisa tetap bangkit. Fadarabul abniyata wasaqau ar-rikab. Mereka lah yang tidak berpuasa yang akhirnya membuat tenda-tenda dan memberi minum tunggangan-tunggangan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahabal muftirun al-yawma bil ajr." Pada hari ini orang-orang yang tidak puasa meraih pahala. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini hadis yang kesekian dalam bab puasa dalam safar ya. Ini juga mirip dengan yang sebelumnya diceritakan safar dalam kondisi yang sangat panas ya. Dua hadis sebelumnya ya. Mungkin juga ini satu kisah, wallahu alam apakah ini satu kisah atau kisah yang lain, yang jelas mirip ya, di mana ketika itu safar bersama Rasulullah dan dalam kondisi yang sangat panas ya, untuk mencari naungan kesulitan, hanya bisa mereka naungi diri mereka dengan kain atau dengan hanya tangan-tangan mereka. Nah, saat ini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa orang-orang yang berpuasa sangat lemah ya, sehingga orang yang tidak berpuasa merekalah yang membantu untuk membuat tenda atau memberikan minuman bagi tunggangan-tunggangan ya. Nah, di sini oleh Rasulullah SAW mereka yang tidak berpuasa tidak disuruh berbuka ya. Tidak pula dikatakan oleh beliau seperti hadis yang sebelumnya bahwa bukan termasuk kebaikan puasa dalam safar. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sahabat-sahabat lemah ya, lemas. Sampai mereka ibaratnya apa sudah terduduk saja ketika itu. Namun di sini tidak sampai pada tingkatan bermadarat ya. Jadi di sini wallahu alam ya, masih pada tingkatan hanya lemas, lemah, bukan pada tingkatan bisa bermadarat atau mencelakakan. Kalau sampai pada tingkatan yang mencelakakan, itu berlaku hadis yang sebelumnya, yaitu bukan suatu kebaikan puasa dalam safar. Lalu apa faedah yang kita petik dari hadis ini? Seperti yang sebelumnya juga, bahwa boleh berpuasa saat safar, boleh tidak, boleh berpuasa walaupun lemah, lemas, asal tidak bermadarat ya, asal tidak berakibat mencelakakan dirinya. Dan dalam kondisi tertentu seperti disebutkan di sini, orang berpuasa lebih baik, orang yang tidak berpuasa lebih baik daripada yang berpuasa ya. Ini kita ambil faedah dari sini, dalam kondisi tertentu justru yang tidak berpuasa lebih baik daripada yang berpuasa. Nah, di sini nampak bahwa yang tidak berpuasa justru banyak berperan. Mereka yang membantu yang berpuasa dengan memberi apa minuman bagi kendaraan-kendaraan mereka, mendirikan tenda, mungkin membawa apa beban-beban safar mereka, ya. Jadi karena inilah kemudian Nabi memberikan semangat, dzahabal muftiruna al-yauma bil ajr. Orang yang tidak berpuasa pada hari ini mereka meraih pahala. Ya, justru seolah-olah Nabi apa mengunggulkan yang tidak berpuasa saat itu. Karena apa? Karena mereka punya peran yang lebih. Nah, jadi di sini memang terkait dengan puasa dan tidak saat safar, sebagian ulama mengembalikan kepada kondisi masing-masing. Hukum asalnya safar boleh karenanya seseorang tidak berpuasa, ya. Namun yang jadi pertanyaan tadi kita sebutkan, kita ulangi lagi, mana yang afdal bagi yang mampu? Apakah berpuasa atau tidak? Kalau kita melihat kepada keterangan ulama-ulama dulu, ada dua pendapat memang, ya. Tiga ulama dari empat mazhab itu, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, mereka lebih mengutamakan puasa dalam safar. Imam Ahmad rahimahullah mengutamakan untuk tidak puasa. Masing-masing punya alasan. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam salah satu jawaban beliau mengembalikan hal ini kepada kondisi masing-masing, ya. Kembali kepada hadis pertama, jawaban Nabi kepada Hamzah bin Amr Al-Aslami, kalau kamu mau puasa silakan, tidak silakan, ya. Nah, di sini ada hal yang menunjukkan dikembalikan kepada masing-masing. Ada kalanya kita kalau puasa seperti yang tadi disebutkan, waduh, ini mengkodoknya, ya, kalau tidak puasa mengkodoknya sulit nanti, ya. Kalau puasa ya bisa lebih cepat apa menunaikan kewajiban. Mungkin saat seperti itu akan lebih baik dia tetap puasa, ya. Dalam kondisi lain mungkin tidak puasa lebih afdal, ya. Jadi masing-masing melihat kondisinya dalam hal ini. Ini menurut salah satu jawaban dari ulama kita Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Allahu a'lam bissawab. Sementara itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.